Yesus Music Production Studio Bintang. Lele lele dudu lele. Cilik teman monine mas. Kalau sulingnya anu kuwe sing dadi mas. Sembilang patine telu wong ganteng sapa arane cangak ya orang ganteng Yono apa Mani Karmono lebih-lebih kak dan Rai apa enggak nih. Oh Amir sing ganteng Amir jenenge lilike dewek yang ganteng Studio Bintang. Jangan lupa like, share, dan subscribe.